jiwa alam malaya dan berpusta ragam semua keindahan dan serta menawan hingga menunjukkan segala cita-cita dan perasaan. Aku senang tiada tersentuh bagaikan kumbang mendapat madu. Yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale. Aku senang tiada tersentuh bagaikan kumbang mendapat madu. Alangkah indahnya pemandangan di waktu pagi menarik hati dan serta menawan hingga membangkitkan angan-angan birahi bagi insan. Bagaikan kumbang mendapat madu. Yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale yale bagaikan kumbang mendapat madu. Alangkah cantiknya alam maya yang berpusta ragam semua keindahan dan gempa menawan hingga menundukkan segala cita-cita dan perasaan.